alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, ikhwan, kita melanjutkan khulasah atau ringkasan dari isim-isim yang mansub. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai telah menyelesaikan ringkasan dari isim-isim yang mansub sampai ke nomor 5, yaitu al-maf'ulu ma'ah. Maka insyaallah kita lanjutkan masuk ke ringkasan isim yang mansub yang ke-6, yaitu al-hal. Al-hal secara bahasa artinya keadaan. Keadaan. Keadaan sesuatu. Nah, adapun secara istilah telah disebutkan bahwasanya hal itu adalah isim yang mansub yang disebutkan dalam satu kalimat untuk menjelaskan keadaan pelaku atau keadaan maf'ul, korban dari suatu pekerjaan. Disebutkan untuk menjelaskan keadaan pelaku yang melakukan pekerjaan atau keadaan maf'ul yang menjadi objek atau korban dari suatu fi'il. Nah, hal terbagi menjadi 3, mufradah, jumlah ismiyah, dan jumlah fi'liyah. Mufradah yakni satu kata. Nah, dia khobarnya itu berbentuk satu kata, bukan berbentuk kalimat. Ya, khobar afan halnya. Dia berbentuk kata, bukan kalimat. Contohnya, hal yang mufradah, sallaitu jalisan. Sallaitu jalisan. Saya mengerjakan sholat jalisan, sambil duduk atau dalam keadaan duduk. Nah, dalam keadaan duduk. Berarti jalisan ini adalah hal. Dengannya kita mengetahui bahwasanya sholaitu, saya sholat. Ini berarti saya sholat. Keadaannya apa? Berdiri atau duduk? Duduk, ya kan? Dan yang kedua, hal dengan bentuk jumlah ismiyah. Hal dengan bentuk jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Seperti contoh, la tashrab wa anta qa'im. Nah, la tashrab, jangan minum. Wa anta qa'im, dan kamu berdiri. Dan kamu berdiri di sini adalah anta mubtada, qaimun sebagai khobar. La tashrab wa anta qaim, jangan kamu minum dalam keadaan kamu berdiri. Nah, ya terserah mau digunakan jumlah ismiyah atau dengan bentuk mufradah mengatakan la tashrab wa anta qaim. Atau boleh juga dengan ungkapan la tashrab qa'iman. La tashrab qa'iman boleh. Jangan engkau minum sambil berdiri atau dalam keadaan berdiri. Nah, seperti dalam hadis la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Nah, atau hal dengan bentuk jumlah fi'liyah. Dengan bentuk jumlah fi'liyah, yaitu kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Contohnya, ja'al waladu yabki. Ja'al waladu yabki. Telah datang seorang anak yabki, sambil menangis. Nah, di sini yabki, yakni fi'il. Tapi dia memiliki makna hal. Keadaan. memiliki makna hal atau keadaan. Dan fi'il itu diketahui dia memiliki makna hal apabila fi'il tersebut terletak setelah kata yang ma'rifat, ada alif lam. Nah, apabila dia terletak setelah kata yang ma'rifat atau beralif lam. Nah, antum mendapati fi'il yang terletak setelah kata yang beralif lam, maka fi'il tersebut memiliki makna hal, keadaan. Seperti contoh ini tadi, ya al-waladu ya beki, telah datang seorang anak, ya beki, nah, sambil menangis. Nah, di sini ya beki diterjemahkan dengan sambil menangis karena dia terletak setelah ma'rifat. Namun apabila fi'il tersebut terletak setelah kata yang nakirah tanpa alif lam, maka memiliki makna sifat. Memiliki makna sifat. Dan antum bisa melihat ke perinciannya pada bab atau halaman yang ke-62, ya kan. Kalau seandainya mendapati kalimat setelah nakirah, maka dia memiliki makna sifat. Seperti dalam hadis, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan. Bukan dalam keadaan mendoakan, di sini diterjemahkan dengan sifat yang mendoakan. Karena fi'ilnya itu terletak setelah kata yang nakirah tanpa alif lam. Namun kalau fi'ilnya terletak setelah ma'rifat, maka maknanya adalah hal. Maknanya adalah hal. Ja'al mudarrisu. Seperti contoh seandainya, ja'al al-mudarrisu yamshi. Ja'al mudarrisu yamshi. Yamshi ini fi'il, iya kan, sedang berjalan. Letaknya setelah ma'rifat alif lam. Nah, berarti ini dia hal. Ketika menerjemahkan telah datang guru itu dalam keadaan berjalan kaki. Dalam keadaan berjalan kaki. Kalau seandainya dirubah ja'a mudarrisun yamshi. Ja'a mudarrisun yamshi. Kita contohkan saja dengan ini. Telah datang seorang guru yamshi, yang berjalan kaki. Di sini dia sebagai sifat atau na'am, sifat atau na'at, karena fi'ilnya terletak setelah kata yang nakirah tanpa alif lam. Berarti di sini dia sifat atau na'at. Nah, artinya bukan dalam keadaan, akan tetapi artinya adalah yang biasa diterjemahkan yang. Telah datang seorang guru yang berjalan kaki. Nah, beda di dalam menerjemahkan. Nah, ini hal ya. Ini hal. Tiga keadaan, terkadang dengan jumlah ismiyah, terkadang pula dengan jumlah fi'liyah. Baik, kita lanjut ke yang nomor 7. At-tamyiz. At-tamyiz yakni isim yang mansub yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk menjelaskan sesuatu yang belum difahami. Nah, kalimat tersebut ketika disebutkan itu tidak difahami, belum sempurna, belum faham maksudnya apa? Nah, disebutkanlah di situ dengan kata tamyiz, yang gunanya adalah untuk menjelaskan kalimat yang belum sempurna tadi. Nah, di situ tamyiz ada dua. Ada yang malfud, ada yang malhud. Nah, yang malfud ini secara makna yang dilafadzkan atau dengan makna yang sudah ditentukan tempat-tempatnya. Yang sudah ditentukan tempat-tempatnya, yang mana pada saat disebutkan tempat tersebut atau sesuatu tersebut pasti disertakan padanya tamyiz. Kalau ada sesuatu tersebut disebutkan pasti ada tamyiznya. Ini malfud. Dia ada empat. Ada empat. Yang pertama, ba'da asma'il wazan. Setelah nama-nama timbangan. Kilogram, gram, atau yang semisalnya. Kalau sudah disebutkan kilogram atau nama-nama timbangan, pasti disebutkan setelahnya itu tamyiznya. Nah, pasti disebutkan tamyiznya. Contoh, ishtaraitu kilograman sya'iran. Saya membeli 1 kilogram sya'iran, gandum. Kalau seandainya coba dicukupkan, ishtaraitu kilograman, saya membeli 1 kilogram. Itu kan masih mubaham, iya kan? Masih belum diketahui, 1 kilogram apa yang kamu beli? 1 kilogram gula kah? Beras? Atau anggur? Atau kurma? Apa? Belum jelas. Maka ditamyiz dengan sya'iran, gandum. Nah, sya'iran di situ sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Karena terletak setelah nama-nama timbangan. Adapun kilo goroman itu sebagai maf'ulun bih. Ya kan? Fi'il fa'ilnya adalah ishtaraitu. Saya membeli kilograman, 1 kilogram sya'iran berupa gandum. Nah, ini yang malfud pertama. Malfud yang kedua yang sudah ditentukan tempat-tempatnya, ba'da asma'il kail, setelah nama-nama takaran. Kalau tadi timbangan, sekarang nama-nama takaran. Ishtaraitu sa'an ruzzan. Saya membeli 1 sa'. 1 sa' itu yakni 4 mud. 1 mud itu yakni 2 telapak tangan laki-laki yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau 1 sa' berarti 4 kali. Nah, 4 kali. Yang takaran, sa' ini termasuk di antara nama-nama takaran. Sehingga harus disebutkan setelahnya tamyiznya. Kalau dia cuma mengatakan saya membeli 1 sok. 1 sok apa yang kamu beli? Ya kan? Tidak jelas. Maka harus disebutkan. Kalau yang dimaksud adalah rus, beras. Nah, di sini disebutkan. Ruzan sebagai tamyiz. Karena terletak setelah nama takaran. Ishtaraitu so'an ruzan. Apakah litron atau yang seterusnya. Liter. Nah, yang jelas apabila ada nama-nama takaran, maka setelahnya harus disebutkan tamyiznya. Yang ketiga, ba'da asma'il masahah, terletak setelah nama-nama jarak atau panjang. Nah, nama ukuran ya, ukuran panjang atau jarak, meter atau kilometer atau mungkin hektometer, dekameter, sentimeter, desimeter, milimeter, ya kan, nama-nama jarak atau mungkin dengan istilah-istilah lain, zira, satu hasta, seandainya. Tapi kalau satu hasta itu sudah diketahui ya, sudah diketahui. Nah, contohnya ishtaraitu mitran kumashan. Saya membeli mitron 1 meter kumashan, kain. Nah, kumashan ini sebagai tamyiz karena terletak setelah nama jarak tadi, panjang tadi. Nah, kalau seandainya cuma dia mengatakan ishtaraitu mitron, saya membeli 1 meter. Apa ini 1 meter nih? Ya kan? 1 meter apa? Tidak jelas. Maka disebutkan tamyiznya, apa yang antum maksud dari 1 meter tersebut. Di sini kumashan. Nah, yang keempat, ba'da asma'il adad, disebutkan setelah nama-nama bilangan atau jumlah. Nah, kalau nama-nama bilangan atau jumlah ini, kalau tamyiz itu apabila bilangannya mulai dari berapa ikhwan? 11 sampai 99. Mulai dari 11 sampai 99, apabila disebutkan bilangan tersebut, maka disertakan padanya tamyiznya. Nah, atau ma'dudnya apa? Ma'dudnya yang dihitung dengan hitungan mulai dari 11 sampai 99, ma'dudnya atau yang dihitung itu harus berbentuk mansub sebagai tamyiz. Contohnya di sini, ishtaraitu 20 ghanaman. Saya membeli 20 ghanam, domba, kambing. Nah, 20 adalah bilangan yang terletak antara 11 dan 99, ya kan? Maka yang dihitung itu harus berbentuk mansub. Berbentuk mansub ya tentunya dengan yakni mufrad ya, mufradan mansuban, mufrad yang mansub. Nah, jadi pasti dengan tandanya apa? Fathah, ya kan? Dengan tandanya fathah. Baik. Seperti di sini isyaraitu 20 ghanaman. Nah, ini malhud yang sudah ditentukan tempat-tempatnya. Ada yang malhud. Kalau malhud ini tidak ditentukan tempatnya. Tidak di, ya ini, ketentuan-ketentuannya tidak ada. Dia lebih luas. Tapi diketahui dengan makna, apabila kata yang mansub tersebut dihilangkan, itu kalimat akan menjadi mubham, tidak jelas. Malhud, seperti kedua, contohnya, huwa aktsaru minni malan. Huwa, dia, aktsaru, lebih banyak. Minni, dari saya, malan, hartanya. Nah, malan, di situ adalah tamyiz. Kenapa? Kalau antum buang malan, maka dia menjadi huwa aktsaru minni. Dia lebih banyak dari saya. Lebih banyak apanya? Iya kan? Mubham kalimatnya jadinya. Tidak terfahami. Tidak bisa difahami. Maka harus disebutkan kata yang agar menjadi jelas. Menjadi malan. Nah, harta. Atau mungkin contoh lain. Qaba Muhammadun. Qaba Muhammadun. Muhammad itu baik. Nah, terkadang itu baik apanya? Baik keadaannya atau baik apanya? Nah, maka disebutkan khuluqan. Muhammad itu baik akhlaknya. Atau kalimat lain contohnya yang juga belum jelas, tasabbaba. Iya kan? Tasabbaba Zaidun. Ini mengucur Zaid. Apanya yang mengucur ini? Ya kan? Kan tidak jelas. Maka harus dijelaskan. Kalau yang dimasukkan arokon, keringatnya. Ingat di keringat, arok, dia harus dimansub. Arokon. Mansub. Sebagai tamyiz. Kenapa kalau ini dibuang, maknanya itu mubham jadinya. Tidak jelas. Iya kan? Maknanya tidak jelas. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau ditentukan, di sana ada yang namanya isim tafdhil ya. Isim tafdhil yaitu kata yang mengikuti pola af'al. Ini untuk memudahkan saja. Kata yang mengikuti pola af'al. Kata sifat ketika mau dimaksudkan atau dimaknakan yang paling menjadi ya tafdhil yang paling, maka dirubah menjadi pola af'al. Contohnya adanya karimun. Karimun artinya apa, Ibu? Mulia ya, mulia. Kalau kemudian mau dijadikan yang paling mulia, maka dirubah menjadi pola af'al. Karimun menjadi akramu. Menjadi akramu. Kemudian seterusnya demikian. Termasuk adalah akal dicontoh di situ akthar dari kata katsir. Dari kata katsirun ketika dirubah menjadi isim tafdhil menjadi akthar. Aktsaru. Nah, maksudnya apa? Kalau antum mendapati isim tafdhil af'al meniti pola ini af'al namanya isim tafdhil. Ini namanya ismu tafdhil. Nah, tafdhil yang maknanya itu sangat. Nah, kalau antum mendapati satu kalimat yang seperti itu, pasti disertakan padanya itu tamyiz. pasti disertakan padanya tamyiz. Seperti dalam Al-Qur'an apa? Dalam surah apa ya? Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ya. Aktsaru minka malau wa walada. Aktsaru minka aktsaru minka. Nah. Ayat sebelumnya aktsaru minka lebih banyak darimu. Nah, lebih banyak apanya? Malan. Malan wa waladan. Ini isim tafdil aktsar. Di dalam surah Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu. Isim tafdil ya kan, dari kata apa? Hasan. Hasan artinya baik. Berarti kalau ahsan yang paling baik. Amalan tafdil apa? Ini isim tafdil berarti di sini adalah apa? Tamyiz disebutkan setelah isim tafdil. Siapakah di antara kalian ahsan yang paling baik apanya? Amalan, amalannya. Nah, dalam Al-Qur'an banyak. Baik. Ini biasanya, walaupun istilahnya tidak secara mutlak, biasanya kalau antum mendapatkan isim tafdil, lalu kemudian setelahnya ada isim mansub, maka itu sebagai tamyiz. Baik, ini tamyiz. Kita lanjut ke yang ke-8. Dari mansubatul asma, khulasohnya, ringkasannya, yaitu al-mustasna. Al-mustasna. Pengecualian. Pengecualian di sini terbagi menjadi 3. Dari alat-alat pengecualian yang jumlahnya ada 6. Yang jumlahnya ada 6 di situ menjadi 3 bagian. Pengecualian dengan illah, kemudian pengecualian dengan ghair dan siwa, dan yang ketiga adalah pengecualian dengan khala, ada, dan hasya. Nah, ini 6 dari alat-alat pengecualian dibagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama adalah pengecualian dengan illah, bi illah. Pengecualian dengan illah ada 3 keadaan. Pengecualian dengan illah ada 3 keadaan. Apabila taman mujaban, kalimat yang terletak sebelum illah adalah taman mujaban, sempurna positif. Sempurna positif, yang dimaksud dengan positif itu kalimat tersebut tidak ada penafiannya. Nah, apabila dia sempurna, maknanya sudah enak didengar, ya kan? Tidak ada lagi yang tidak, ya, belum jelas, sudah jelas. Kemudian kalimatnya juga positif, tidak ada penafian padanya, maka hukumnya apa, ikhwan? Wajaban, wajaba nasbuh, wajib dinasab. Wajib dinasab. Contohnya najahal auladu illa aliyan. Najahal auladu illa aliyan. Telah lulus anak-anak, ya ini maksudnya para murid ya, anak-anak kecuali Ali. Nah, aliyan ini wajib dinasab aliyan. Kenapa? Karena kalimat sebelum illa yaitu najahal auladu, ini kalimatnya sempurna, anak-anak telah lulus. Nah, sempurna. Sempurna juga tidak ada penafian padanya. Dia positif, maka hukumnya wajib untuk dinasab. Tidak ada pilihan lain, harus dinasab. Apabila kalimat sebelum illa adalah kalimat yang sempurna yang positif. Nah, kemudian keadaan yang kedua dari pengecualian dengan illa adalah apabila kalimat sebelum illa taman manfiyan, sempurna akan tetapi negatif, ada penafiannya padanya. Ada penafian pada kalimat tersebut. Maka kalau seperti ini, boleh salah satu dari 2 pilihan. Boleh dinasab atau boleh mengikuti. Dirofa, ya kan? Dirofa. Contohnya, ma najahal auladu. Ma najahal auladu illa. para yakni anak-anak tidak lulus illa kecuali. Anak-anak tidak lulus kecuali. Nah, antum perhatikan kalimat sebelum illa, mana jahal aulad, anak-anak tidak lulus. Sempurna? Sempurna kan ikhwan? Tapi ada apa? Penafiannya. Berarti dia taman manfian. Boleh dibaca illa aliyan, boleh. Abran boleh pula dibaca illa aliyun. Terserah mau dibaca yang mana. Nah. Berarti kalau secara makna, mana jahal auladu illa aliyan. Anak-anak tidak lulus kecuali Ali. Berarti yang lulus siapa? Ali saja ya. Yang lainnya tidak lulus. Kalau taman mujaban yang di atas, najahal aulad illa aliyan. Anak-anak lulus kecuali Ali. Berarti semuanya lulus. Yang tidak lulus siapa? Ali. Kebalikan. Antara satu dan nomor atau keadaan nomor dua. Taib, yang ketiga. Keadaan mustasna pengecualian yang dikecualikan dengan illa. Naqison. Apabila kalimat sebelum illa itu naqis. Kurang. Kurang yakni belum sempurna. Tidak difahami. Contohnya ma'a'taitu illa aliyan. Ma'a'taitu illa aliyan. Sebelum illa ma'a'taitu, saya tidak memberi. Siapa yang kamu tidak beri? Ya ini apa? Kurang. Ada fi'il, ada fa'il, maf'ulun bihnya mana? Ya kan? Maf'ulun bihnya tidak ada. A'ta itu di antara fi'il-fi'il yang membutuhkan maf'ul. Sedangkan kalimatnya belum ada maf'ulnya. Ada fi'il, ada fa'il, maf'ulnya mana? Berarti kalimat tersebut masih kurang. Kalau kalimat sebelum illa itu kurang, belum sempurna, maka hukumnya adalah yang dikecualikan dengan illa itu mengikuti amilnya. Yang kurang itu apa? Yang kurang itu apa? Kalau dicontoh di sini, yang kurang apa nih ikhwan tadi? Apa? Ada fi'il, ada fa'il, yang kurang apa? Maf'ulun bih. Berarti aliyan sebagai maf'ulun bih. Ma'a'taitu illa aliyan. Nah, dinasob dia. Kenapa? Karena yang kurang sebelum illa itu adalah maf'ulun bih. Tapi kalau yang kurang fa'il, yes. Fa'il apa? Marfu. Berarti harus di marfu. Contohnya, ma najaha illa aliyun. Ma najaha. Tidak lulus. Apa tidak lulus? Siapa yang tidak lulus? Iya kan? Yang kurang apanya ikhwan? Fa'ilnya, iya kan? Siapa yang tidak lulus? Yang kurang fa'ilnya. Maka setelah illa itu aliyun. Kenapa? Karena yang kurang dari kalimat sebelum illa itu adalah fa'ilnya. Fa'il marfu. Maka dia dibaca aliyun. Bukan dibaca aliyan. Kalau najaha di sini fi'ilnya kan fi'il lazim. Dia tidak membutuhkan maf'ulun bih. Nah. Ini mustasna dengan illa. Sekarang kita lanjut mustasna dengan ghair dan siwa. Mustasna dengan ghair dan siwa. Kalau mustasna dengan ghair dan siwa, yakni kata setelah ghair dan kata setelah siwa, ini tidak ada pilihan lain. Pasti dia majrur. Iya kan? Pasti dia majrur. Sebagian mengatakan dia susunannya mudhaf-mudhaf ilaihi. Sebagian mengatakan ghair dan siwa ini huruf jar. Nah, yang jelas setelah siwa dan ghair ini majrur mustasnanya. Cuma yang menjadi permasalahan adalah harokatnya ghair dan siwa. Kadang ghair ini dibaca ghairu, kadang dibaca ghairo, kadang dibaca ghairi, ya kan? Nah, kadang dibaca ghair dan ghairo. Nah, untuk menentukan harokatnya ghair, ya tinggal meletakkan, kita kira-kirakan, kita kadarkan, kita letakkan seolah-olah sebelum ghair itu ada illa. Sebelum ghair itu diletakkan illa, baru kemudian kita terapkan mustasna, kaidah-kaidah mustasna dengan illa. Contohnya di sini rosaba al-aulad. Rosaba al-aulad ghair Ali, ya. Nah, ghair Ali. Kalau setelah ghair, ini jelas, enggak ada pilihan lain, pasti di kasroh, ya kan? Nah, pasti di kasroh. Nah, untuk menentukan harokatnya ghair ini gimana? Maka seolah-olah kita letakkan sebelum ghair ini ada illa. Nah, walaupun sebenarnya tidak ada ya, tapi untuk menentukan ini kita seolah-olah letakkan dulu sebelum ghair itu letakkan illa. Baru kemudian kita terapkan apa? Ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah mustatsna, pengecualian dengan illah untuk menentukan ini. Berarti kembali ke nomor satu tadi, ya kan, pengecualian dengan illah. Kalimatnya kalau sebelum illah ini adalah kalimat taman mujaban, berarti tidak ada pilihan lain. Ghair dibaca ghairah. Kenapa? Karena kalimat sebelum illah ini apa? Dia apa? Taman sempurna dan mujaban positif. Nah. Kemudian kalau yang kedua, taman manfian. Taman manfian. Dia sempurna akan tetapi negatif, ada penafiannya. Seperti marosabal auladu bisa dibaca ghairu dan bisa dibaca ghairu aliyin. Untuk menentukan ghairu atau ghairu, ya tinggal meletakkan sebelum ghair illa. Letakkan sebelum illa, baru kemudian diperhatikan kalimat sebelum illa tersebut masuk ke jenis yang mana. Nah, kalau dicontoh di sini adalah taman manfian. Berarti dia boleh apa? Boleh sebagai musnad mansub dan boleh pula marfu. Boleh mansub, boleh marfu, bisa dibaca ghairu, boleh dibaca ghairu. Seperti pengecualian dengan illa pada nomor 2, bisa manajahal aulad illa aliyan atau bisa illa aliyun. Baik, yang ketiga naqison. Marasaba ghairu aliyin. Ini juga sama seperti naqis yang pada illa, ya kan? Marasaba ghairu aliyin. Tinggal meletakkan sebelum ghair itu illa, baru kemudian terapkan kaidah illa. Nah, di situ adalah kalimatnya naqis, yang kurang adalah fa'ilnya marasaba, tidak lulus. Siapa yang tidak lulus? Nah, yang kurang adalah fa'il, fa'il marfu, sehingga ghair dibaca ghairu, tidak bisa dibaca ghairu. Nah, adapun mustasnanya, mustasnanya yang dikecualikan, ya ini selamanya adalah marfu karena ghair dan siwa termasuk di antara huruf jer. Baik, sekarang keadaan yang ketiga. Pengecualian dengan khala, ada dan hasya. Nah, intinya pengecualian dengan khala dan ada dan hasya ini terserah kita. Khala, ada dan hasya terkadang bisa dengan huruf jer. Iya kan? Terkadang bisa dengan huruf jer, berarti kalau setelah khala, ada dan hasya pasti majrur, ya seperti fi, min, ila dan seterusnya. Nah, namun kalau seandainya khala, ada, hasya, ini kita anggap dia sebagai fi'il, kita anggap dia sebagai fi'il, kata kerja, berarti yang dikecualikan dengan khala, ada, dan hasya ini adalah mansub sebagai maf'ulun bih. Iya kan? Sebagai maf'ulun bih. Contohnya, raja'al auladu khala aliyan. Telah kembali anak-anak kecuali Ali. Nah, di sini aliyan dengan mansub. Oh, berarti kita jadikan khola ini sebagai fi'il. Nah, fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya sudah ada di dalamnya situ. Nah, mustatir wujuban. Tersembunyi dia fa'ilnya. Namun untuk contoh yang kedua, raja'al auladu khola aliyin. Nah, aliyin di kasroh. Oh, berarti khola di sini adalah huruf jer. Nah, huruf jer. Kalau dari pembicaraan, terserah kita mau jadikan khola, ada, hasya, ini jadikan apa, terserah kita. Mau jadikan is, apa huruf jer, atau jadikan fi'il. Kalau nanti berbentuk tulisan, ya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Ya kan? Kalau seperti, pertama, rojal auladu khola aliyan, nah, di situ ali, ada alifnya di belakang. Ini tidak ada pilihan lain, pasti kita bacanya aliyan. Tidak boleh kita baca aliyin. Kenapa? Karena yang menulis menginginkan apa? Dia sebagai maf'ulun bih. Nah, tapi kalau yang kedua raja'al al-aulad khala aliyin, nah, di situ tidak ada alifnya pada ali, pada ali enggak ada alifnya, berarti di situ kita baca aliyin, tidak bisa kita dibaca aliyan. Nah, karena yang diinginkan oleh penulis bahwasanya khala di situ adalah huruf jer. Nah, al-muhim demikian ikhwan, untuk khala, ada dan hasya terserah kita, kita mau jadikan sebagai apa dia. Kalau kita anggap dia sebagai huruf jer, maka setelahnya di kasroh atau di jer. Kalau kita anggap dia fi'il, maka setelahnya itu sebagai maf'ulun bih, mansub dengan tandanya masing-masing. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sebutkan. Masih tersisa beberapa dari ringkasan mansubatul asma. Pak, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.